bunga mawar di tengah belukar yang penuh dengan duri. Semerbak harumnya yang tiada tara, siapa banyaklah kumbang datang ingin menghisap madunya. Aduh sayang, banyak kumbang yang mati karena tertusuk duri. Aduh sayang, sangka bukan hanya daku mendapat kasihmu, membuat hati luka. Mawar berduri madunya. Aduh sayang, banyak kumbang yang mati karena tertusuk duri. Aduh sayang, tak kusangka sangka hanya daku mendapat kasihmu, membuat hati luka.